Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pendengar Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang ke-11 puasa bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini kita masih dapat berjumpa, bertemu di channel di frekuensi yang kita banggakan 1467 AM dan juga streaming di radiomuslim.com dan juga di Radio Muslim Jogja di Facebook dalam rangka untuk bersama belajar ataupun bersama mencari nutrisi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita simak bersama dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Saidul Khatir dapat membantu kita, dapat memudahkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa itu adalah kompetensi yang Allah inginkan agar bisa dicapai oleh setiap muslim di bulan suci Ramadan ini. Allah katakan bahwasanya puasa itu Allah wajibkan kepada umat ini dan juga umat-umat sebelum kita, itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kama kutiba kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat penting, apalagi kita sedang berada di bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi kita akan berpisah dengan bulan ini, yaitu kita sudah melalui sepertiga pertama, yaitu 10 hari pertama, dan tidak lama lagi kita akan berada di puncak ataupun finish perlombaan di musim ibadah yang mulia ini, yaitu pada 10 hari terakhir. Maka kita harus mempersiapkan di awal-awal ini. Siapa yang telah memanfaatkan 10 hari pertama waktunya dengan sebaik-baiknya, maka berbahagialah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetap dijaga semangatnya, bahkan ditambah untuk bisa bersiap bertemu puncaknya musim kebaikan, puncaknya Ramadan, bersama-sama berebut mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Namun siapa yang teledor, siapa yang bermalas-malasan di 10 hari pertama ini, maka kita introspeksi diri. Semoga dengan mendengarkan nasihat ataupun kajian di pagi hari ini itu dapat membangkitkan jiwa, iman kita, demikian juga takwa kita dan semangat kita dalam beribadah, agar kita bisa memperbaiki diri, agar kita bisa maksimal dan siap berlomba pada puncak perlombaan atau pada grand final nanti di 10 hari terakhir Ramadan. Baik. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, "Yambaghi lil insan an ya'rifa syarafa zamanahu wa qadara waqtihi." Seyukyanya seorang itu tahu kemuliaan waktunya dan kemuliaan waktunya ataupun status waktunya. Artinya bagaimana berharganya waktu yang dia miliki. Setiap manusia itu seyukyanya tahu bahwasanya waktu itu sangat berharga. Ya. Tidaklah ya, yang tidak ada suatu hal yang membedakan antara nasib orang yang ini sukses, yang ini kemudian jelek setelah takdir Allah Subhanahu wa taala, tentu saja. Melainkan karena ikhtiar mereka, perbedaannya adalah dalam ikhtiar mereka memanfaatkan waktu. Ya. Maka kita harus menyadari betapa penting waktu itu. Kita lihat mungkin teman-teman sebaya kita saat ini, ada yang jadi pengusaha, ada yang ya biasa-biasa saja, ada yang jadi pendakwah, ada yang semua ini sebabnya adalah karena apa? Karena diantaranya ya, selain takdir juga, itu yang paling pokok, dan juga ada yaitu dari sisi ikhtiarnya adalah karena ininya, karena pemanfaatan waktunya. Ya, anak-anak misalnya yang kita pondokkan di pondok tahfidz 3 tahun hafal Al-Quran, kemudian anak-anak yang sebaya dia juga sama-sama umurnya, sama-sama jatah waktu yang Allah berikan kepada dia, tapi dia tidak gunakan menghafal Al-Quran. Kita lihat 3 tahun ke depan siapa yang menjadi penghafal Al-Quran, ya akan berbeda nasibnya kan. Nah, ini adalah sebabnya adalah tentang ikhtiar, memanfaatkan waktu untuk apa. Waktu itu adalah kehidupan kita, makanya kita harus paham betapa pentingnya waktu. Buka aja mas, anak saya itu. Betapa pentingnya waktu. Allah Subhanahu wa taala banyak nyinggung dalam Al-Qur'an tentang betapa berharganya waktu ini. Ya, waktu sangat berharga. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan waktu. Dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Seperti dalam surat Ad-Duha Allah mengatakan wadduha, demi waktu duha. Dalam ayat yang lain wal-laili, demi waktu malam. Wanahari idha saja, dan demi siang jika dia terang benderang. Kemudian juga Allah SWT mengatakan wal fajri, demi waktu subuh, demi waktu fajar. Kemudian secara global Allah bersumpah dengan waktu wal asri, demi waktu. Bahkan Allah SWT mengatakan sebab meruginya ketika bersumpah dengan waktu, Allah SWT menjelaskan sebab ruginya orang-orang itu karena enggak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu pasti. Orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dia rugi. Makanya setelah bersumpah wal asri, Allah terangkan orang-orang yang merugi. Innal insana lafi khusr. Semua manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang ya, beriman, beramal soleh, kemudian berwasiat di dalam kebaikan, berwasiat di dalam kesabaran. Empat amalan ini, iman, amal soleh, kemudian berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, kemudian yang ketiga, yang keempat sabar. Sabar. Ini orang yang sukses mengisi waktunya dan dia akan jadi orang sukses kalau seperti itu. Tapi kalau orang enggak seperti itu, kembali ke hukum asal manusia. Innal insana lafi khusr. Semua manusia, al-insan, alif lam di situ adalah alif lam istighraq yang maknanya semua. Semua manusia merugi. Kecuali empat sifat tadi, manusia yang mengupayakan empat perbuatan tadi. Ini menunjukkan apa para pendengar Radio Muslim? Bahwa manusia itu kalau dia enggak move on. Manusia itu kalau dia enggak mau berjuang, maka dia kembali ke hukum asalnya, akan malas, ya, berpangku tangan, dia rugi. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung yang disebutkan oleh Allah, itu orang-orang yang dikecualikan. Artinya apa? Mereka itu, mereka bukan orang-orang yang berpangku tangan, tapi yang mereka mau berubah gitu. Kalau enggak mau berubah, manusia itu rugi. Ya. Mereka orang-orang yang berjuang sehingga dia mendapatkan kesuksesan. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya waktu. Allah sampai bersumpah dengan banyak ayat, bukan hanya satu ayat, menunjukkan pentingnya waktu. Allah pernah bersumpah dengan umurnya Muhammad, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Wahai Muhammad, demi umurmu, sesungguhnya kaum Nabi Lut itu mereka telah dimabuk cinta, ya. Mereka telah dimabuk cinta ataupun terbawa oleh hawa nafsunya. Ini menunjukkan betapa berharganya waktu. Maka yang bagi lil insan, sepatutnya seorang manusia, apalagi seorang penuntut ilmu, orang yang sudah hijrah, dia harus tahu bagaimana pentingnya waktu, berharganya waktu itu. Fala yudayya minhu lahzatan fi ghairi qurbah. Jangan sampai dia sia-siakan satu sedikit pun waktu, sedikit pun waktu yang dimiliki tanpa ada nilai ibadah. Ya. Kita upayakan, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita upayakan tidak ada waktu yang berlalu kecuali nilainya ibadah. Oh, Ustaz, berarti saya harus baca Quran terus, saya harus sholat terus, saya harus zikir terus. Ya, ya kalau bisa silakan, itu bagus. Tapi tentu saja tetap sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah bukan hanya baca Quran, ibadah bukan hanya sholat. Itu pokok-pokok ibadah, itu ibadah yang sangat besar. Ibadah itu banyak macamnya. Cukup dengan niat itu juga bisa benar-benar ibadah. Amalan-amalan duniawi, ya, aktivitas-aktivitas yang mubah itu kalau kita niatkan ibadah itu menjadi bernilai ibadah. Misalnya kita tidur di menjelang zuhur, qailulah, gitu. Kita niatkan untuk menjalankan sunnah, mengikuti kebiasaan Rasulullah SAW, itu jadi ibadah. Tidur siang misalnya, supaya nanti malam saya bisa traweh di ujung malam, itu juga menjadi ibadah gitu. Apalagi kita dalam kondisi puasa, puasa sepanjang hari adalah ibadah kan? Ya, alhamdulillah Allah itu mudahkan ibadah. Jadi ibadah bukan hanya ibadah mahdoh, ibadah berupa sholat, ibadah berupa membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi aktivitas duniawi kita pun bisa benar ibadah, asalkan diniatkan karena Allah SWT. Para pemirsa yang mencari nafkah, ya, bekerja, berdagang, ataupun jadi abang ojek, niatkan untuk ibadah kepada Allah SWT, memberi nafkah kepada keluarga, itu menjadi ibadah. Yang penting jangan sampai enggak ada niat ibadah di dalam diri kita. Apapun aktivitas kita, selama itu aktivitas yang mubah, tetap diniatkan ibadah. Kalau aktivitas yang haram diniatkan ibadah, tetap haram. Ya, mencuri misalnya, saya niatkan mencuri di Ramadan untuk ibadah. Apa ibadahnya? Memberi buka puasa, ya enggak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. وَيُقَدِّمُ الْأَفْضَلَ فَالْأَفْضَلَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Dan hendaklah dia mendahulukan amalan yang paling afdol, memprioritaskan amalan yang paling besar pahalanya, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Karena umur kita ini terbatas, kalau kita tidak mempraktekkan skala prioritas, kita akan rugi banyak. Kita akan rugi banyak. Kalau kita beramal itu tidak punya strategi, ya, maka kita akan capek, banyak capeknya, untungnya dikit. Sama orang cari dunia ataupun berdagang gitu kan, bisnis, ya. Ya, kalau dia tidak punya ilmu tentang strategi bisnis, ya, tidak punya ilmu tentang dagang, ya, dia akan menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga dengan hasil yang tidak banyak. Sama juga dalam masalah ibadah. Ibadah itu ada strategi, ibadah itu ada ilmunya. Agar, ya, prinsipnya adalah bagaimana caranya bisa meraup sebanyak-banyaknya pahala dengan ikhtiar yang seminim mungkin, ataupun dengan keringat yang sedikit. Nah, itu yang paling utama. Meskipun ada beberapa ibadah yang kita harus keluar keringat dan itu spesial. Ada beberapa ibadah seperti jihad, ya kan? Tentu saja jihad yang syar'i, bukan jihad yang bermodalkan semangat saja tanpa ilmu. Jihad yang bermodalkan ilmu, yang berasaskan rahmatan lil alamin. Ya. Kemudian menuntut ilmu dan sebagainya. Ya. Tapi pada prinsipnya kita berusaha mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan waktu seminim-minimnya, tenaga seminim-minimnya. Kalau orang cari dunia aja seperti itu prinsipnya. Seperti itu kan prinsipnya. Ya. Ini kita bisa praktekkan di dalam mengejar akhirat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kalian dalam mencari kebaikan. Nah, orang yang beribadah skala prioritas, dia akan bisa meraup banyak pahala. Ya. Dia akan meraup banyak pahala. daripada orang yang tidak mempraktekkan skala prioritas. Nah, skala prioritas ini salah satu strategi dalam beribadah. Ya, contohnya misalnya ya. Contohnya seorang menunggu waktu azan subuh. Menunggu waktu azan subuh. Baik. Beberapa orang ya ini, menunggu waktu azan subuh di waktu sahur. Yang satu baca Quran, yang satu baca artikel atau baca buku, yang satu istighfar. Mana yang lebih afdal pahalanya? Yang lebih afdal pahalanya adalah yang beristighfar. Karena istighfar adalah amalan yang secara khusus diperintahkan di waktu sahur. Ya. Astaghfiruna bil ashar. Mereka beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Ini ciri penduduk surga. Bukan berarti baca Al-Quran tidak ada pahala, tidak. Pahalanya ada. Baca buku juga pahalanya ada. Tapi suatu amalan itu akan semakin besar pahalanya ya, ketika amalan tersebut dijelaskan dilakukan pada amalan yang memang ditentukan oleh syariat. Maka mengamalkan amalan tersebut di waktu yang ditentukan itu lebih afdol daripada mengamalkan amalan yang lain di waktu tersebut. Contoh yang lain misalnya di antara dua azan, yaitu azan dan iqamah, ada amalan-amalan dianjurkan oleh Nabi SAW seperti sholat ya, tahiyatul masjid atau dan berdoa. Ini ada yang berdoa, kemudian ada yang baca Al-Quran, ada yang apa lainnya, amalan yang lain. Mana yang lebih afdal? Tentu baca Al-Quran lebih afdal di waktu tersebut. Tentu berdoa lebih afdal di waktu tersebut. Karena Nabi SAW menyarankan berdoa di antara dua azan. Perbanyak doa. Nah, kita harus mengedepankan skala prioritas ini. Salah satu di antara bentuk mempraktekkan skala prioritas ini juga ya, di bulan suci Ramadan, para ulama ketika masuk bulan suci Ramadan, maka mereka fokus dengan Al-Qur'annya. Ya, mereka libur berdagang, libur bekerja dan sebagainya. Bahkan kajian pun diliburkan. Membaca hadis diliburkan. Fokus pada Qur'an. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Ramadan dengan Al-Qur'an itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena Al-Quran itu turun di bulan yang mulia ini. Kalau ada orang puasa gak rajin baca Quran, nah ini ironi sekali ya. Allah wajibkan puasa di bulan Ramadan karena di bulan ini itu Al-Quran diturunkan. Bukan hanya Al-Quran, Injil juga diturunkan bulan Ramadan, Taurat Ramadan, Zabur juga turunkan bulan Ramadan, Suhuf Ibrahim juga di bulan Ramadan. Jadi ini bulan wahyu ya, Ramadan itu bulan yang berkah sekali sampai Allah pilih untuk menurunkan semua kitab suci di bulan ini. Maka antara Ramadan dengan baca Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Oke, para ulama menyadari hal tersebut. Begitu masuk Ramadan, mereka sama Al-Quran. Tinggalkan hadis, tinggalkan baca buku yang lain, bersama Al-Quran. Imam Syafi'i itu sampai bisa khatam dalam 30 hari Ramadan itu 60 kali khatam, dan semuanya itu di dalam sholat. Masya Allah. Saya pun belum bisa meniru seperti itu. Ini menunjukkan luar biasa ya, karomah yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wal takun niyyatuhu fil khair qa'imatun min ghairi futurin, dan hendaklah niat dia untuk melakukan kebaikan. Niat dia melakukan kebaikan itu senantiasa ada di dalam hatinya tanpa pernah lelah. Wala ya'jizu anhul badanu 'anil 'amal, dan jangan sampai badan ini lelah, lemah, malas untuk melakukan amalan perbuatan. Waqad kana jama'atun minas salaf. Sejumlah ulama salaf yubadiruna lahadhat. Mereka bergegas memanfaatkan walaupun hanya sedikit waktu lenggang yang mereka miliki. Qala Ibnu Tsabidin al-Bunani. Dhahabtu ulaqinu abi. Suatu hari aku menemui bapakku untuk mentalqin di penghujung hayatnya. Waqala ya bunayya da'ni. Nak, sudahlah biarkan saya. Fa inni fi wiridis sadis. Karena sekarang saya sedang membaca wiridku yang keenam. Masya Allah. Dalam kondisi sakaratul maut, ya, beliau masih bisa menjalankan rutinitas ibadahnya. Wirid itu adalah rutinitas ibadah di setiap hari. Itu namanya wirid. Kalau ibadah itu sudah menjadi rutinitas, itu disebut wirid. Orang yang punya rutinitas setiap duha adalah sholat duha, berarti wiridnya setiap duha adalah duha. Orang yang punya rutinitas menjelang zuhur dia sholat duha, itu juga duha namanya ya. Bahkan waktu yang paling afdal sholat duha itu ya antara jam 10 sampai zuhur itu. Kemudian orang yang biasa misalnya punya kebiasaan jam istirahat siang dia dengarkan kajian 30 menit misalnya, itu namanya wirid. Atau punya kebiasaan beristighfar, memperbanyak istighfar di hari tersebut, di hari-hari yang lenggang, di waktu-waktu yang lenggang, ataupun bersama dengan kesibukan dia punya kebiasaan itu namanya wirid. Nah, beliau ketika sakaratul maut sedang berada dalam wirid yang keenam, masya Allah. Padahal sakaratul maut kondisi yang sangat susah, kita lemah, you know? Ini menunjukkan bahwa kalau penutup hayat seseorang itu tergantung apa kebiasaannya. Apa kebiasaan Anda itu akan menutup hidup Anda. Kalau kita berharap husnul khatimah, maka kita perbaiki kebiasaan kita. Baik kebiasaan ketika sendiri maupun kebiasaan di hadapan orang. Yang dimaksud dengan kebiasaan di sini kebiasaan yang dianjurkan, kebiasaan yang baik, kebiasaan ibadah, kebiasaan yang bernilai ibadah. Dia punya kebiasaan, punya wirid, punya wiridan, bahkan baru udah sampai 6 wirid ya, masya Allah. Banyak sekali wiridan beliau. 6. Wadakhalu ala ba'd salaf inda mautihi, sebagian ulama salaf menemui beberapa ulama salaf yang lain ketika di dalam sakaratul mautnya. Wa huwa yusalli, sementara dia ketika itu sedang salat. Ya. Jadi sudah sangat lemah fisiknya. Sudah di ujung nyawanya, sudah di ujung tenggorokan, sudah di ujung tanduk istilahnya, sudah sangat lemah. Itu masih sempat sholat. Wa huwa yusalli sholat. Faqila lahu, kemudian ada yang bertanya, ini beliau ini sudah lemah kok tetap sholat. Faqala al antut wa suhifati. Dia menjawab bahwa sekarang ini sedang dibuka catatanku. Masyaallah. Fa idza 'alima al insan, maka jika seorang manusia itu menyadari, mengetahui, wa in balagha fil jidd, ya, meskipun dia punya ambisi yang banyak, bi anna al mauta yaqta'uhu 'anil 'amal, ya, bahwa kematian itu akan memutus dia dari amal saleh, amila fi hayatihi, maka dia akan beramal sebanyak-banyaknya di masa hidupnya, ma yadumu lahu ajruhu ba'da mautihi, amalan-amalan yang pahalanya bisa tetap mengalir kepadanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita mau semangat ibadah itu ingat mati. Ya. Benar kata ulama salaf bahwasanya sebaik-baik nasihat itu adalah kematian. Sebaik-baik nasihat itu adalah kematian. Mari coba kita mengingat kematian. Seakan-akan kematian berada di depan mata kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 sana." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. "Wa qalilun man yajuzu dzalik." Dan sedikit sekali umatku yang umurnya melebihi itu. Baik, sekarang umur para pemirsa sekalian berapa, para pendengar? Ada yang 40, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Taruhlah kita anggap umur kita adalah Allah kasih kita jatah umur itu umur yang panjang. Umur yang panjang yang menjadi jatahnya akhir zaman, yaitu 70 tahun. Berarti kalau kita sudah punya umur 30 tinggal berapa tahun? Coba 40 tahun. Ya. Kalau punya umur sekarang udah 40 berarti tinggal berapa? 30 tahun. Kalau punya umur 50 tahun, berarti tinggal berapa? 20 tahun. 60 tahun, 60 tahun sudah waspada. 60 tahun. Ya. Jadi sangat sebentar sekali. Dari 40 tahun, dari 30 tahun, dari 20 tahun, dari 10 tahun, dari 5 tahun sisa. Itu apakah semuanya untuk ibadah? Kan tidak. Banyak juga waktu yang terbuang bukan untuk ibadah. Bahkan ada waktu yang terbuang untuk dosa. Ya. Sehingga hidup 70 tahun, 60 tahun itu sangat sebentar. Sangat sebentar sekali. Sebagian orang bekerja tanpa kenal lelah sampai melupakan bahwa harusnya dia kerjanya lillah. Ya. Dia kerja keras siang dan malam, enggak puasa, masya Allah. Masih kami temui beberapa pemandangan ketika di siang hari dengan PD-nya ngerokok di pinggir jalan. Ada yang minum es teh, ada yang minum es degan dengan tanpa merasa bersalah. Masya Allah, ini bulan suci, harus kita hormati. Bahkan kata para ulama, orang yang membatalkan, orang yang batal puasa karena uzur, misalnya ya, musafir. Ya. Seorang musafir, dia boleh membatalkan puasa. Ketika sampai tempat tujuannya, maka dia harus imsak. Harus menahan, enggak makan, enggak kemudian los sampai rumah kemudian jam 12 siang gitu, berarti dia terus makan sampai puas. Nanti juga buka puasa juga cari bukaan. Ya. Kata para ulama, dia tetap dia dianjurkan imsak. Imsak itu menahan diri sampai dia berbuka. Dan dia tetap wajib qadha karena dia enggak puasa sehari full. Ah, kenapa? Karena ini untuk menghormati hari puasa, masyaallah. Puasa ini luar biasa, waktu yang sangat terhormat loh. Kalau masyarakat sebagian saudara kita yang awam begitu menghormati waktu karena menganggap itu sakral, ya kan? Ada yang menganggap bulan Syura itu bulan sakral sampai enggak mau nikah bulan Syura. Kenapa? Menghormati waktu, menganggap itu nanti bisa pamali macam-macam. Padahal enggak ada dasarnya sama sekali, kan? Ya. Kalau orang bisa seperti itu tingginya penghormatan kepada waktu yang itu sebenarnya dasarnya adalah khurafat. Ya. Kenapa kita tidak bisa menghormati waktu Ramadan, bulan suci Ramadan yang dasarnya syariat, yang dasarnya kebenaran, yang dasarnya Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, yang itu adalah maksum kebenaran. Kenapa tidak bisa? Di mana iman kita? Di mana keislaman kita? Ya, kita punya, kita harus menghargai waktu. Maka kematian, kembali kepada pesannya Ibnu Jauzi, kematian itu adalah nasihat yang terbaik. Kalau kita sadar angka 60 dan 70 tahun itu, kita insyaallah tidak akan terkena was-was setan ataupun angan-angan kosong seakan-akan kita hidup 1000 tahun. Ada orang cari dunia capek-capek, dia enggak sholat, enggak puasa, itu kasihan, ngumpulin duit. Ketika ditanya itu apa? Untuk bangun rumah, padahal ya Allah, umurnya udah berapa, Pak? Udah nih, udah 50 tahun. Ya, umur 50 tahun kita belum bangun rumah, kapan? Maksud saya, sampai kapan gitu loh. Ya. Kita yang kita cari di dunia ini bukan rumah, tapi ibadah. Rumah di surga yang kita sedang kita upayakan. Rumah di dunia hanya sarana, alhamdulillah, ada seadanya, alhamdulillah. Yang penting tidak kehujanan, tidak kepanasan, alhamdulillah bisa untuk istirahat. Ya, yang terpenting adalah target kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, menyiapkan bekal. Sebentar sekali gitu. Terus kita kerja 50 tahun enggak sholat. Ya. Kita rela kemudian mengedepankan pekerjaan kita, sholatnya nanti. Ya, kalau lagi sempat ya sholat, kalau enggak ya enggak usah. Ya, kalau lagi pekerjaannya enggak berat ya nanti puasa, kalau enggak ya enggak usah. Ya, harusnya pekerjaannya menyesuaikan. Dunia harus mengikuti akhirat, bukan kita mengalahkan akhirat untuk tunduk pada dunia, itu kehinaan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia ini sebentar sekali. Apa yang mau kita cari? Ya. Jangan sampai kita ngoyo cari dunia seakan kita hidup 100 tahun. Manusia yang hidup 100 tahun di zaman ini sudah langka sekali, silakan dicek. Apalagi masa pandemi ini. Sangat langka. Rata-rata orang umur 60, 70, ya, 75 itu sudah enggak banyak tuh. Kita mau cari apa di dunia ini kalau enggak ibadah? Rugi. Kita hanya diperintahkan oleh Allah ibadah itu dari misalnya 70 tahun itu kalau dipotong masa kanak-kanak dan ya kita taruhlah 15 tahun itu masa kanak-kanak tuh. Berarti 70 dikurangi 15 itu udah berapa? Udah 55 ya. Sisa 55 waktu produktif ibadah. Orang sadar, ya kalau nanti begitu dewasa, muda, begitu 16 tahun atau begitu 15 tahun dia langsung semangat ibadah. Ada beberapa di antara kita, banyak bahkan saudara kita yang baru sadar ketika menjelang pensiun, baru sadar umur 40 tahun. Ya itu bagus, alhamdulillah. Tobatnya akan menghapus semua dosa yang lalu. Ya. Tapi ini untuk menyadarkan kita, waktu kita sedikit, enggak banyak. Ya. Jadi tinggal 55 tahun. 55 tahun ini apakah semuanya untuk ibadah? Tidak. Masih ada dosa di situ, masih ada ghibah di situ, masih ada dusta, masih ada menyanyiakan waktu, masih ada tidak menundukkan pandangan di situ. Ya. Masih banyak ketawa ketiwi yang enggak jelas di situ dan lain sebagainya. Kalau kita hitung tidur, dikurangi waktu untuk tidur ya waktu kita ini. Manusia itu rata-rata tidur dalam sehari 8 jam. Berarti 8 jam itu adalah sepertiga umurnya. Karena 1 hari 24 jam, 8 jam sepertiganya. Nah, 55 tahun itu masih dikurangi sepertiganya untuk tidur. Ya, sepertiganya berapa, Mas? Sepertiganya 55 tahun. Coba kita hitung. Ya, 18 tahun itu dikurangi untuk tidur, itu 18 tahun hari kita kerja, itu 18 tahun hari kita beramal cari surga itu yang murni bersih, 18 tahun. Nah, 18 tahun ini belum dikurangi yang lain-lain loh, Facebooknya, YouTube-nya, ya banyak. Kita tuh sedikit waktu kita, 18 tahun ini untuk cari surga yang selama-lamanya. 18 tahun inilah orang kalau nggak bisa manfaatkan, ya ini nasibnya surga, antara surga neraka itu. Dan betapa maha murahnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyanyiakan amalan orang yang beramal. Allah adalah Tuhan yang sangat, ya, apa ya, beliau syakur, bersyukur ataupun berterima kasih atas amalan hambanya. Padahal Allah tidak mendapatkan keuntungan, Allah beri pahala. Seandainya seorang selama 18 tahun usia produktif dia beramal saleh itu 18 tahun dikurangi waktu dia tidur, ya itu baru tidur loh, belum makan. Oh, ini tidurnya 8 jam. Gimana kalau tidurnya ditambah? Nanti pas kajian tidur, khutbah Jumat tidur. Ya. Ditambah lagi nanti tidurnya berapa tahun kalau kita kalkulasi. Nah, kalau kita tahu kayak gini nih, wah kita sadar betapa singkatnya waktu ini. Belum dikurangi dosa. Apakah seandainya seorang punya umur 18 tahun itu semuanya untuk sujud kepada Allah, sholat kepada Allah, itu enggak bisa beli surga Allah. Itu belum bisa menunaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqo qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Dan orang-orang beriman, semua manusia baik yang beriman maupun yang kafir, itu belum bisa menunaikan syukurnya kepada Allah. Karena Allah itu terlampau maha agung, maha agung, maha mulia, maha rahmat. Kita enggak akan bisa membalas nikmat Allah, rahmatnya Allah, cintanya Allah dengan 18 tahun beramal full, bersih tanpa dosa. Itu belum bisa untuk beli surga Allah. Tapi Allah itu maha rahmat. Tawab, menerima tobat. Kita salah, taubat, pahala besar, menjadi pahala. Dosa menjadi pahala. Ya, dosa yang ditaubati itu akan bisa menjadi pahala di hari kiamat. Ya. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. Saya lupa teks ayatnya itu. ya. Allah maafkan. Allah buka, innallaha yabsutu yadahu fil lail. Allah buka pintu taubat di malam. Liyatuba musian nahar, untuk mengobat, untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa innallaha yabsutu yadahu fin nahar, Allah membuka, ya, membentangkan tangannya untuk menerima taubat yang berbuat dosa, bagi yang berbuat dosa di malam hari. Kalau kita berada di siang hari, coba ingat malam hari, apa dosa kita? Taubat. Kalau kita sedang berada di malam hari, ingat tadi tadi siang apa dosa-dosa kita? Taubat kepada Allah. Kalau kita enggak banyak taubat, rugi umur kita. Dengan taubat menjadi bersih waktu. Itu orang kalau 18 tahun itu sujud, sholat, enggak pernah maksiat, itu belum bisa membeli surga Allah. Jangan 18 tahun, 1000 tahun dia sujud kepada Allah, sholat, beribadah, itu enggak bisa membeli surga Allah SWT. Rahmat Allah itu terlalu mahal. Allah hanya wajibkan sedikit-sedikit saja yang Allah perintahkan ibadah untuk kita itu, dan itu kembali kepada kita manfaatnya, manfaat akhirat, dan bahkan keberkahannya juga manfaat di dunia. Tidak ada ibadah di dalam Islam yang Allah perintahkan itu yang membahayakan fisik kesehatan orang, itu enggak ada. Yang membahayakan jiwa dan raga seorang, itu enggak ada. Manfaat dunia akhirat bisa dicek, silakan tanya kepada para dokter. Bahkan banyak di antara peneliti menjadikan, ya, hukum-hukum Islam, dalil-dalil Quran dan Sunnah yang berbicara tentang kesehatan, tentang sains, itu jadi acuan yang kemudian mereka akan menemukan kebenaran. Oh iya, banyak itu. Itu bukan sesuatu yang asing. Semua tahu dan bisa di searching di internet, banyak sekali buktinya. Dan jangan, sangat mudah dijangkau. Ya. Jadi manfaatnya untuk kita, Allah enggak minta apa-apa. Allah enggak minta sedikit pun daripada ibadah kita. Semuanya kembali kepada kita. Ya, maka kita harus sadari bahwasanya kehidupan dunia ini sedikit. Nah, kalau kita sadar mati, maka kita akan semangat beramal. Kita akan semangat beramal. Bahwa hidup ini singkat. Kemudian yang kedua, kita akan mengingat hidup ini singkat, ya, setelah kita sadar hidup ini singkat, ya. Maka dia akan wa amila fi hayatihi ma yaduma lahu ajruhu ba'da mautih. Dia akan mengupayakan amal-amalan yang bisa pahalanya tetap dia petik walaupun dia sudah meninggal dunia. Fa in kana lahu syai'un minad dunya, jika dia punya harta, waqafa waqfan, dia akan wakafkan. Karena wakaf itu akan pahalanya mengalir kepada kita. Kita tahu kan, usia kita singkat. Tadi kalau 70 tahun, kita ambil batas usia Nabi Umar akhir zaman yang paling panjang, 70 tahun. Itu dikurangi masa kanak-kanak 15 tahun, itu tinggal 55 tahun. Dikurangi masa tidur normalnya manusia 8 jam per hari. Itu sudah, kalau mau dikalkulasikan sampai selesai umurnya, itu sudah menghabiskan, ya, 18 tahun. Berarti ini tadi saya ralat, ya, 55 dikurangi 18. 55 dikurangi 18. Masyaallah, 37 tahun, ya. Dia punya usia produktif 37 tahun. Sangat singkat, 37 tahun itu. Berarti sudah menghabiskan setengah umurnya untuk hal-hal yang tidak ada nilai. Isinya tidak bernilai pahala, kecuali kalau dia niatkan pahala tidurnya, itu menjadi pahala. Ya, jadi singkat sekali 37 tahun. Belum lagi dikurangi nanti masa tua, sakit, ya. Biasanya orang kalau di penghujung usianya itu sakit macam-macam, ya. Karena sudah tua, ya. Makanya orang kalau ditanya ini simbah-simbah ini sakit kenapa, ya? Jenenge wis tua, ya kan. Namanya juga wis sudah tua, ya. Orang tua itu dimaklumi sakit. Kalau orang tua itu sehat, ada orang tua umurnya 80 tahun, 90 tahun, kuat pusap 100 tahun, wah itu bikin geger dunia itu. Biasanya orang tua itu kan sakit. Kurangi sakit 5 tahun di akhir misalnya. Masyaallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berkurang itu umurnya banyak. Maka kita harus punya strategi apa? Cari amalan-amalan yang pahalanya itu bisa abadi. Yaitu pahala-pahala jariah. Salah satunya wakaf, mewakafkan untuk membuat masjid, membuat madrasah, buat pondok, buat kebaikan, sehingga selama tanah tersebut digunakan untuk kebaikan, dia akan mendapat pahala. Wa gharasa gharsan, atau menanam pohon. Tanam pohon, kalau kita enggak punya, kita enggak punya uang banyak, bukan berarti kita tidak bisa mendapat kesempatan pahala jariah, amal jariah. Ya, bisa alternatifnya. Tanam pohon itu gratis. Tanam pinggir jalan supaya bisa nanti bisa menjadi tempat tinggal burung-burung, tempat berteduh orang-orang, dapat pahala di situ. Tanami hutan-hutan yang gundul, ditanami sehingga kemudian menjadi hijau kembali, udara menjadi bersih. Setiap orang yang menghirup udara dari disebabkan penghijauan yang dia lakukan, berapa ribu orang, berapa juta orang yang menghirup pahala, ya Pak, menghirup udara dari yang dihasilkan pepohonan yang dia hijaukan itu, maka dia dapat pahala dari situ, masya Allah. Berapa banyak burung yang punya tempat tinggal di situ, dia dapat pahala. Berbuat baik kepada hewan itu juga berpahala dalam Islam. Betapa banyak orang-orang yang bisa berteduh di situ, air yang dihasilkan dari hutan itu, jutaan orang mendapatkan manfaat, sumur-sumur menjadi terairi, pahala sangat besar. Ya, banyak jalan menuju surga Allah SWT. Ketika kita tidak mampu satu hal, cari plan B, plan C, plan, cari, masih banyak kesempatan. Tanam pohon, minimal tanam pohon di rumah kita sendiri. Ya, wa ajra nahron, atau mengalirkan sungai, sungai yang tadi kering kita alirkan. Ya, bisa dengan memancing mata airnya, ya, dengan menanam pohon tadi misalnya, kan? Pahala semua itu. Wa yas'a fi tahsili dzurriyyatin tadhkuru, dan cara yang lain juga bisa dengan mendidik anak keturunan agar mereka mengingat Allah ba'dahu, setelah dia meninggal, fayakunal ajru lahu, sehingga dia dapat pahalanya. Nih, kalau enggak punya duit, wakaf, sedekah jariah, enggak punya, enggak bisa. Harta pas-pasan, enggak bisa wakaf, ya sudah. Sebenarnya wakaf itu enggak harus tanah, ya. Bisa dengan mushaf Al-Qur'an, kasihkan kepada penghafal Al-Qur'an, dibaca setiap hari, dapat pahala itu kita. Ya. Atau menanam pohon, atau mengalirkan sungai, irigasi. Atau yang paling mudah di hadapan kita, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, didik anak kita agar menjadi soleh. Ya. Karena orang tua itu akan mendapatkan pahala dari setiap amalan ibadah yang dilakukan oleh anak-anak cucunya. Dia dapat pahala. Nanti anaknya baca Quran satu hurufnya 10 pahala, bapaknya dapat, walaupun cuma bisa baca Iqra bapaknya. Anaknya hafal Quran, bapaknya bisa Iqra, bapaknya dapat pahala menghafal Al-Quran. Anaknya sedekah, anaknya sholat malam, anaknya berdoa menangisi dosanya, dapat pahala itu orang tuanya. Berkahnya anak yang sholat itu bukan hanya bahagia di dunia, di alam kubur kita bahagia. Maka ini harus menjadi prioritas dalam kita mendidik anak itu. Ya, jangan kita lalaikan akhirat dalam mendidik anak itu, rugi. Sibuk kita biayai anak sekolah tinggi-tinggi, ada yang macam-macam, ya, masalah dunia. Tapi dia enggak baca Quran, enggak bisa baca Quran, enggak sholat, apa manfaatnya punya anak? Hanya di dunia saja. Ya toh? Hanya di dunia. Itu pun nanti masa kanak-kanak, ya. Setelah itu dia sekolah, nanti ada yang sekolah asrama di perantauan, habis sekolah kerja di perantauan, kemudian nanti kalau sudah punya istri, awal-awal ya, pindah rumah, enggak serumah lagi, atau punya suami, ikut suami, ya kan, bersama anaknya sebentar, masa kanak-kanak itu tadi, balita, TK, SD, SMP, ya, SMA, ada yang sampai SMA, alhamdulillah. Itu pun bersama anak, kadang-kadang banyak sabarnya juga, ya toh. Banyak suka dukanya, ada suka ada duka, ya toh. Nanti kuliah merantau dia. Habis merantau, nikah udah sama keluarganya sudah. Kita enggak kenalkan sholat, kita enggak kenalkan Quran, apa manfaatnya? Kalaupun dia tidak lagi bersama kita, bersama keluarganya, tapi dia beramal saleh. Dia membaca Al-Quran. kita dapat pahala, terus dapat pahala terus kita. Ya, maka ini jangan diabaikan. Boleh jadi dokter, boleh jadi insinyur, boleh jadi apoteker. Ya, boleh jadi arsitektur, boleh. Itu amalan yang besar, itu bisa menjadi pahala yang besar jika diniatkan karena Allah. Tapi jangan sampai anak kita lupa tentang sholat, tidak bisa baca Quran, tidak faham apa itu rukun iman, rukun Islam. Jangan sampai itu adalah ilmu, itu adalah pondasi yang harus diketahui oleh pilot, ataupun dia ustad, ataupun dia dokter. Itu semua harus ada pondasi itu, ya, agar kita tidak sia-sia hidupnya. Apa dalil bahasanya orang tua itu dapat pahala otomatis dari anaknya? Hadis Nabi SAW yang mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Jika manusia itu meninggal dunia, semua amalannya terputus kecuali tiga. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Wal ilmu yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, baik melalui lisan atau melalui tulisan atau melalui keteladanan. Ada ucapan lisan yang menginspirasi orang sehingga merubah kehidupannya menjadi baik. Dia dapat pahala terus selama dia berbuat baik itu. Ada tulisannya yang dia sebarkan, dengan tulisan itu orang menjadi hijrah, dapat pahala selama dia mengamalkan. Semenjak dia hijrah sampai mati isinya amal soleh, nah ini orang dapat pahala. Ada sebuah keteladanan yang menginspirasi orang sehingga dia berubah menjadi lebih baik, dapat pahala semua. Yang terakhir, wal waladu salihu yad'ulahu, dan anak yang saleh yang mendoakan dia. Ya, doa itu ada dua macam. Ada doa ul mas'alah, doa ul ibadah. Ada doa memohon, ada doa doa ibadah, yaitu amalan ibadah. Setiap doa, setiap ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya adalah doa, karena kita mencari wajah Allah. Maka masuk dalam hadis ini. Nah, ini dalil bahwasanya setiap ibadah yang dilakukan oleh anak, maka orang tua mendapatkan pahalanya. Kalau Allah kasih jatah umur, ya, kalau Allah kasih jatah umur, orang bapaknya umurnya misalnya 70 tahun, kemudian dia punya anak, anak ini masih bisa hidup setelah meninggal bapaknya 50 tahun anak pertama. Berarti sama 50 tahun itu dapat pahala. Anak kedua masih bisa hidup lagi 50 tahun setelah sepeninggal anak pertama, berarti 100 tahun tuh. Seakan-akan dia punya usia 100 tahun, tambahan 100 tahun. Anak ketiga terus, banyak anak, banyak berkah. Semoga Allah SWT karuniakan kepada para pemirsa yang belum punya anak agar mendapatkan anak. Kemudian, au an yusannafa kitaban minal ilm, atau mengarang kitab di dalam kitab ilmiah, yaitu untuk mengerjakan, menyebarkan ilmu. Fa inna tasnifal alim waladuhul mukhallad, biar. Karena karya tulis yang ditelurkan oleh seorang yang alim, orang yang berilmu, itu adalah anaknya yang abadi. Ya insyaallah. Anak yang abadi itu adalah buku. Anak yang abadi adalah ilmu yang kita tinggalkan. Kalau anak kita nanti tetap, yang namanya manusia usia terbatas. Tapi apa itu anak yang abadi, yang terus mengirimkan pahala untuk kita? Ilmu yang kita ajarkan. Ilmu itu adalah amalan yang paling berkah. Gak ada amalan yang lebih berkah daripada ilmu. Tidak ada pahala jariyah yang lebih banyak, yang lebih banyak. Tidak ada amalan yang lebih, yang paling banyak memberikan pahala jariyah itu selain ilmu. Ilmu paling banyak memberikan pahala jariyah. Ya. Kalau wakaf tadi, kita hanya dapat pahala jariyah ketika tanah itu dimanfaatkan. Mushaf, misalnya kita wakaf mushaf, kita dapat pahala jariyah ketika mushaf itu dimanfaatkan oleh orang, dibaca. Setelah itu selesai. Tidak kemudian nanti kita dapat pahala dari setiap orang yang, misalnya itu tanah nanti itu penghafal Al-Quran. Dari situ lahirlah penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran pulang ke rumah, ke kampungnya masing-masing, mengajarkan Al-Quran ke masing-masing, misalnya ngajarkan 10 anak, kita dapat pahala dari sementara ada 100 anak, berarti kita dapat pahala dari berapa itu, berarti 10.000 anak gitu. Tidak, pahala kita ya sudah, tanah wakaf manfaatkan, ya itu pahala kita, udah selesai. Berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu berantai pahalanya. Kita ngajarkan bismillah kepada anak kita, nanti anak kita gede ngajarkan bismillah kepada 10 anak, kita dapat pahala itu. Nanti 10 anak ini mengajarkan bismillah kepada 10 anak yang lain, masing-masing 100 anak tuh berantai terus sampai hari kiamat, itu baru bismillah. Itu berkahnya ilmu, luar biasa. Makanya kenapa kok kita tuh harus ngoyo cari ilmu? Karena berkahnya luar biasa. Kalau kita mau cari umur panjang, anak yang abadi, itu dari ilmu. Satu-satunya amal soleh yang pahala jariah yang berantai itu cuman, ya cuman ini, cuman ilmu. Kalau tadi misalnya nanam pohon, kita dapat pahala selama pohon itu dimanfaatkan, ya, setelah itu selesai. Tidak kemudian kita akan dapat pahala dari sholat orang yang menghirupkan, yang menghirup pahala ataupun ilmu yang diajarkan, tidak. Kalau ilmu berantai, masya Allah, ini berkahnya ilmu. Dia adalah anak yang abadi. Coba kita tanya sekarang, siapa yang kenal dengan artis yang lahir ketika zamannya Imam Syafi'i? Coba siapa? Hah? Gak ada yang kenal. Ada yang kenal ketika itu ada Crazy Rich di zamannya Imam Syafi'i? Sekarang ada yang kenal? Gak ada. Semuanya tenggelam, ditelan tanah, ditelan bumi. Seiring jasadnya hancur, namanya hilang. Tapi kok kita kenal Imam Syafi'i? Padahal sudah 1000 tahun lebih kita berpisah dengan Imam Syafi'i. Kenapa beliau masih kita kenang, nasihat-nasihat masih diamalkan? Karena ilmu. Ilmu menjadikan seorang itu abadi. Seakan-akan Imam Syafi'i saat ini ngisi kajian di mana-mana. Madhabnya diamalkan di mayoritas kaum muslimin di dunia ini. Menjadi pahala semua untuk Imam Syafi'i, masya Allah. Imam Nawawi rahimahullah dengan kitabnya yang berkah sekali, yaitu Riyadhus Shalihin, yang hampir yang ada bisa dipastikan ada di setiap musalla kaum muslimin di dunia ini. Bukan hanya di pondok, bahkan di tempat-tempat, di kampung-kampung ada Riyadhus Shalihin. Betapa banyak pahala yang beliau dapatkan. Padahal Imam Nawawi sudah lama meninggal. Setiap orang menyebut namanya rahimahullah, rahimahullah. Raja-raja ketika itu semuanya tenggelam, ditelan bumi. Hilang, seiring hilangnya jasad mereka dimakan tanah. Adapun Imam Nawawi, orang-orang yang berilmu, para ulama kita masih dikenang. Karya-karyanya menginspirasi. Petuah-petuahnya diamalkan, ilmunya diamalkan. Mereka dapat pahala di alam kubur. Pentingnya bagi kita menjadi berilmu itu tujuannya ini. Tujuannya adalah ini, agar kita bisa mendapatkan pahala jariah yang paling banyak, yang tanpa henti. Ya. Wa an yakuna 'amilan bil khair, dan hendaklah dia melakukan kebaikan, 'aliman fihi, dan tahu amalan tersebut, tahu ilmunya, bukan hanya beramal tanpa ilmu. Fa yanqul min fi'lihi ma yaqtadi al ghair bihi. Sehingga amalannya bisa ditiru atau menjadi inspirasi bagi yang lain. Fadzalikal ladzi lam yamut, orang yang seperti inilah yang tidak mati. Orang yang meninggalkan ilmu, meninggalkan pahala jariah, wakaf, masjid yang dia bangun, pohon yang dia tanam, ilmu yang diajarkan, keteladanan yang dia belikan. Itulah kata Imam Al-Jauzi, fadzalikal ladzi lam yamut. Itulah orang yang tidak pernah mati. Bukankah sebenarnya kehidupan itu adalah kebaikan? Kita mengisi kebaikan, itulah kehidupan. Itulah kehidupan kita. Ketika kita bisa menjadikan waktu kita produktif, menghasilkan pahala, itulah kehidupan. Kalau seperti itu, maka orangnya, para ulama tadi, orang-orang yang meninggalkan pahala jariah, wakaf, kemudian pepohonan yang dia tanam dan sebagainya, anak yang saleh yang dia didik, mereka hidup abadi. Karena apa? Di alam kubur sana, mereka seakan-akan masih punya usia produktif, dapat pahala terus, dapat pahala. Yang membedakan hanya beda alam saja. Kehidupan masih berlanjut. Tapi kalau orang tidak bisa mengisi waktunya dengan kebaikan, dia isi dengan dosa, seakan-akan dia sudah mati, walaupun jasadnya, walaupun dia masih berjalan di muka bumi. Bahkan sepatutnya kita, ya, kita heran dengan kematian yang seperti ini jenisnya, daripada orang yang mati meninggal dunia beneran. Karena orang yang seperti ini matinya, mati hatinya, sehingga dia terpisah dengan akhirat. Adapun orang yang soleh, bertakwa, ya, dia meninggal dunia, hanya meninggal jasadnya meninggal. Dia hanya berpisah dengan dunia, tapi akhirat bersamanya. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, "Dzata ma qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya'u." Betapa banyak orang-orang yang telah mati di dunia ini, telah meninggal di dunia ini, akan tetapi mereka masih hidup di tengah-tengah manusia, yaitu dengan manfaat yang dia tinggalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.